sewu kutong wis tak liwati. Sewu ati tak takoni, nanging kabeh padha ra ngerteni. Lungamu neng endi, pirang taun anggonku goleki, sepene durung bisa nemoni. Tak coba nglalekake jenengmu saka atiku, santenane aku ora ngapusi, isih tresno sliramu. Mane kowe wes mulya, lila aku lila, iyo mung siji dadi panyuwunku, aku pengen ketemu senajan sakedeping mata, tanggo tanggo kangen jroning dada. Tak coba mulai ake jenengmu saka atiku, setenane aku orang ngapusi, isih tresno sliramu. Mane kowe wes mulya, lila aku lila, iyo mung siji tapi panyuwunku, aku pengen ketemu senajan sedelo, tanggo tanggo kangen jroning dada. Senajan sakedeping mata, tanggo tanggo kangen jroning dada. Sindang Thank you. stasiun balapan putar songo sing kanthi kenangan kowe karo aku nalika ngeterake lungamu nang stasiun balapan rasane kaya wong kelangan kowe ninggal aku ra kroso stasiun balapan Solo jaren lu ngomong sedelo malah tanpa kirim warto lali apa pancen lali yang neleng bau enggal pali neng stasiun balapan rasane kaya wong kelangan stasiun balapan Solo jaren lu ngomong sedelo malah tanpa kirim warto lali apa pancen lali yang meleng bau enggal pali neng stasiun balapan utang Solo sing kanthi kenangan kowe karo aku nalika ngeterake lungamu neng stasiun balapan rasane kaya wong gampang sujono. Aku patah tahu labure kerupuk urang. Wong cemburu, cemburu tandane sayang siji loro telu. Bodo ojo nesu nesu apa-apa telin. Seliter, montra, kuta, sekater, tak.

jare mbah dukun larane diguna guna mit dukun maca mantra karo gawa banyu sak gelas sing lara disemprot. Maca mantra karo gawa banyu sak gelas sing lara disemprot. Thank you. sene entuk kelingan ramah kemuyune kesolat kasih akasih sayangi karep patiku buat kontak di kusune sayangi wes duwe poto panggil aku kacung kesol. Oh, dede aku wis rindu wis rong taun lawase ora ketemu eling-eling ade jamane semono runtang runtung anane ra ono liya kecetane mas aku wis lali lali tetesan mung goreng driji ora gampang nambani jiwane ati rasa banyak mas aku ra janji ora toyo ana teklek kecemplung kalen timbang golek aluwung balen sabar mas mbok sabar ora kesusu yen kesusu tundone wis mesti kleru saestu den wis dadi anteping kalbu atah belani jiwa raga tulus sing ati cemplung kalen timbang golek aluwung balen sabar mas mbok sabar ora kesusu yen kesusu tundone wis mesti kleru saestu wis dadi anteping kalbu tak belani jiwa raga tulus ameh saben bengi gumun banget mikirake lah kok mong ngene datine wis tau tak cucep pipimu wis tau tak rangkel pundakmu ngopo to isin-isinnya lo sayang ambe aku. Selamat siji iki yen tak sawang pancen gedhe tirakate nyopir nyopir alon-alon alon-alon wapone kelakon nyopir golek pangan rino wengi rewang turut dalan tangan tangan nyekel setir nyekel setir kiwa tengen sikil midak gas lan kopling sabar tur narimo kota-kota kanggo nguripi keluarga nyopir nyopir alon-alon alon-alon wapone kelakon nyopir golek pangan rino wengi direwangi turun aku tekadku. Entah nono nanti sak balikku. Mana wedang kopi, kopi Lampung niku kopi asli. Kulo batu nopo kulo tebu, sumpah pas ruput teng wanci telu. Wancine udan krimis, saya wangi yo saya ngriwis. Krimis kok ra uwes uwes terus. Oh, Yeah.